Konsultasi Syariah. Hukum menjawab iqamah. Pertanyaan, apakah kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa disyariatkannya menjawab hanya berlaku untuk adzan dan bukan iqamah. Dan di antara ulama kontemporer yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Utsaimin. Mereka mengatakan adzan sangat berbeda dengan iqamah, sehingga aturan yang berlaku dalam adzan tidak berlaku dalam iqamah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, menjawab iqamah didukung hadis riwayat Abu Daud namun dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, dan yang benar tidak dijawab. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Sementara itu, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum iqamah sama dengan hukum adzan. Karena itu, kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana kita dianjurkan menjawab adzan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan mayoritas Hanafiyah. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh beberapa ulama kontemporer seperti Lajnah Da'imah, Imam Ibn Baz, dan Imam Al-Albani. Berikut keterangan mereka. 1. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, demikian pula bagi orang yang iqamah. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menegaskan dianjurkan untuk menjawab iqamah sebagaimana dianjurkan menjawab adzan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam Durur Al-Mukhtar, Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan dianjurkan untuk menjawab iqamah sebagaimana adzan berdasarkan ijma' Hanafiyah. Dan ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah, dianjurkan untuk dijawab aqamahallah wa adamaha. Ada juga yang mengatakan tidak dianjurkan untuk dijawab, sebagaimana yang ditegaskan Asy-Syumunni, Hasyiah Ibnu Abidin. 3. Keterangan Asy-Syafi'iyah. Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab menyatakan, dianjurkan bagi yang mendengar iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. An-Nawawi mengomentari, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, sepakat, dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana yang ditegaskan penulis, yaitu Asy-Syirazi. Selain satu pendapat Syafi'iyah yang aneh sendiri, seperti yang kami sebutkan di Al-Basit, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 4. Keterangan madhab Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk menjawab iqamah seperti yang dilantunkan muadzin, Al-Mughni. 5. Keterangan Lajnah Da'imah. Yang sesuai sunnah, orang yang mendengarkan iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Karena iqamah adalah adzan kedua, sehingga dia dijawab sebagaimana adzan. Di antara dalil jumhur ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iqamah dengan adzan. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanaini shalah." Yang artinya, di semua antara dua adzan ada salat sunnah. Muttafaq alaih. Makna dua adzan pada hadis di atas adalah adzan dan iqamah. Sehingga status iqamah sama dengan adzan. Demikian, Allahu a'lam.